Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, walhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali bermajlis, memulai kembali rutinitas yang sempat terputus, yang mana kajian rutin pada Ahad malam Senin adalah dengan membahas ahadith as-sahihah dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang keempat dalam sebuah bab yang diberi judul oleh beliau Babun fil madyi wa ghairihi, bab yang berkaitan dengan hukum air madyi dan yang selainnya. Hadis pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan air madzi. Begitu pula telah kita bahas hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardah, apa-apa yang berkaitan dengan keraguan-raguan tatkala seseorang sedang melakukan salat, apakah dia berhadas ataukah tidak. Begitu pula hadis yang ketiga telah kita bahas dari sahabiyah yang mulia Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah. Sebelum kita melanjutkan hadis yang kelima pada malam hari ini, saya ingin meralat kesalahan yang telah saya sebutkan di akhir pertemuan kita dalam membahas Umdatul Ahkam pada hadis yang ketiga ini. Hadis nomor 25. Kalau kita hitung dari awal yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam menterjemahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana disebutkan oleh dalam menterjemahkan ucapan Ummu Qais bintu Mihsan. Kesalahan dalam menterjemahkan ucapan Ummu Qais bintu Mihsan, bukan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, meralat kesalahan dari menterjemahkan ucapan Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu ta'ala anha al-Asadiyah ketika beliau radhiyallahu taala anha mengatakan fa ajlasahu fi hijrihi, diceritakan pada hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak bayi yang masih belum memakan makanan, artinya hanya sekedar yang dimasukkan ke dalam perutnya yang menjadi makanan dia sehari-hari adalah ASI, air susu ibunya. Maka ketika anak tersebut dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi, beliau mendudukkannya fi hijrihi. Kesalahan ada pada lafaz fi hijrihi. Pada pertemuan terakhir saya menerjemahkan hijrihi dengan kamar beliau alaihi salatu wasallam. Yakni anak kecil tersebut digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kamar beliau. Ini merupakan sebuah kesalahan. Yang benar makna dari hijrihi adalah hidnihi. Fa'ajlasahu fi hijrihi ay fi hidnihi. Ha, bat, nun dan ha, ubbamir. Hidnihi maknanya adalah as-sadr, bahagian dada. Maka terjemahan yang pas, terjemahan yang benar dari ucapan Ummu Qais al-Asadiyah adalah fa'ajlasahu fi hijrihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak kecil tersebut, anak bayi tersebut di pelukan beliau, di dada beliau. Jadi anak kecil tersebut menghadap sama seperti menghadapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau alaihi salatu wasallam memeluk anak bayi tadi dari belakang, di pangkuannya. Oleh karenanya disebutkan oleh Ummu Qais al-Asadiyah, fabala ala thawbihi. Maka anak kecil tersebut buang air kecil di jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena posisinya persis di pangkuan beliau alaihi salatu wasallam. Disandarkan anak bayi tersebut di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrihi maknanya adalah hidnihi. Ini adalah hadis yang ketiga. Maka saya mengucapkan jazallahu khairan kepada akhana Abu Umair yang telah menasehati dan mengingatkan saya. Dan begitulah seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Hakadzal ukhuwah at-tawasi bil haqq, saling mengingatkan. Kita manusia adalah mahallul khilafi wan nisyani wal khata, tempat kesalahan, kealpaan dan segala jenis kehinaan terkumpul pada seorang yang bernama al-insan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang sahih yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia benar-benar mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dirinya menyenangi, menyukai untuk berada terus di atas al-haq, berada terus di atas tuntunan Al-Quran wa sunnah. Begitu pula dia mencintai saudaranya, terus berada di atas al-haq, tidak terjatuh di dalam kesalahan, tidak terjatuh di dalam ketergelinciran, tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Maka ketika nasihat disampaikan, janganlah kita bersu'udzon kepada orang yang menasihati. Bersyukurlah. Jazakallahu khairan. Engkau telah menasihati diriku. Karena apa yang menjadi nasihat kepada kita, hakikatnya adalah orang tersebut mencintai kita, bukan orang tersebut membenci kita. Dia mencintai kita hakikatnya. Oleh karena yang namanya nasihat datang dari siapapun, maka terimalah. Yang mana hal tersebut akan menjadikan seorang kokoh di atas al-haq, akan menjadikan seorang berada di atas bimbingan syariat Islam yang mulia ini. Karena hakikat dari agama kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah. Tiga kali diulangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang keempat yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir adalah hadis seorang A'rabi, seorang Badui yang datang ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidun Nabawi, dan buang air kecil di salah satu pojok bagian Masjid Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam marah ingin mengejar orang tersebut, menghentikan orang tersebut dan yang semisalnya. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam memberikan qudwah, memberikan pelajaran, darsan kepada ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, kepada sahabat-sahabat beliau yang mana dalam mengingkari sebuah kemungkaran tidaklah harus dengan tangannya, tidaklah harus secara langsung. Ketika di sana ada kemudaratan yang lebih besar, maka yang dituntut oleh syariat Islam adalah menahan ingkarul mungkar tersebut sampai selesai apa yang telah dilakukan dari kemungkaran, kemudian dinasehati dengan ucapan-ucapan yang hikmah. Dan itulah yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian pada pertemuan ini kita akan menutup majlis dengan al-hadithul khamis, hadith yang kelima, yang dinukilkan oleh al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkam, hadith nomor 27 jika dihitung dari awal penukilan hadith beliau. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, mengatakan, al-fitratu khamsun, yang namanya al-fitrah itu ada lima perkara. Al-khitanu, yang pertama adalah al-khitan. Al-istihdadu, atau lafad beliau alaihi salatu wasallam, wal-istihdadu, insyaallah ta'ala akan kita sebutkan maknanya. Wa qassu syaribi, wa taqlimul azfari, wa natful ibti. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim alaihima rahmatullah. Yang namanya fitrah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada lima perkara. Yang pertama adalah al-khitan. Al-khitan, sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Dan ini merupakan satu hal yang wajib bagi ar-rijal, yang insyaallah ta'ala di akhir majlis ini akan kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih, al-khitan adalah wajib untuk ar-rijal dunan nisa, tidak wajib untuk para an-nisa. Ini fitrah yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istihdad. Yang dimaksud dengan al-istihdad adalah halqul anah bil hadid. Al-istihdad maknanya adalah halqul anati bil hadid. Mencukur al-anah. Al-anah ini adalah asy'ar, bulu-bulu yang tumbuh di sekitar al-qubul. Jadi ketika seorang muslim ingin menjaga wudunya, maka dia harus mensucikan dirinya dari apa-apa yang keluar dari dua tempat, al-qubul wa dubur, bahagian depan dan bahagian belakang. Ketika ada keluar dari al-qubul ataukah ad-dubur, air seni, buang air besar dan yang semisalnya, maka dia dituntut untuk memperbaharui wudunya, artinya wudunya telah batal. Maka bahagian depan itu dikenal di dalam bahasa syariat dengan al-qubul. Jadi asy'ar, bulu yang tumbuh di sekitar al-qubul. Maka ini diperintahkan oleh syariat Islam untuk kita mencukurnya. Halqul anati bil hadid, mencukur al-anah, rambut-rambut yang berada di sekitar al-qubul, yakni kemaluan, bil hadid. Al-hadid di sini maknanya adalah al-musa. Al-musa itu alat cukur yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Maka perkara kedua ini merupakan fitrah bagi seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari segala macam gangguan-gangguan yang akan datang ketika rambut-rambut tersebut dibiarkan tumbuh tanpa dia cukur. Begitulah fitrah yang ada di dalam al-Islam. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas hikmah yang ada di balik perkara-perkara ini. Maka fitrah yang kedua adalah al-istihdad, yaitu halqul anati bil hadid, mencukur rambut-rambut yang berada di al-qubul dengan alat cukur. Yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, waqassu syaribi, mencukur atau memendekkan lebih tepatnya, afwan, memendekkan asyarib. Jadi beda antara al-istihdad yang menggunakan alat cukur, perkara yang kedua, dan perkara yang ketiga yaitu qassu syarib, memendekkan kumis. Jadi yang merupakan fitrah itu kumis dipendekkan, bukan dihabiskan. Bukan dicukur kumis, tapi dipendekkan dengan menggunakan miqas, dengan menggunakan gunting. Ini yang ada di dalam fitrah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qassu syarib. Qass ini artinya memotong, memendekkan. Bukan dicukur habis sampai gundul, tidak. Yang menjadi fitrah adalah qassu syarib. Qass memotong, alat untuk memotong disebut dengan miqas, yaitu gunting, memendekkan kumis. Kemudian yang keempat kata beliau, taqlimul adhfari. Fitrah yang keempat setelah beliau menyebutkan poin pertama, kedua, ketiga, yaitu al-khitan, al-istihdad, qassu syarib. Yang keempat adalah memotong kuku. Yang mana di dalam syariat Islam, syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak dibenarkan seorang muslim untuk memanjangkan kukunya. Bahkan dijelaskan oleh sebahagian para ulama as-salaf bahwasanya memanjangkan kuku merupakan bahagian dari adah al-kuffar, kebiasaan yang dimiliki oleh mereka, orang-orang kafir. Oleh karenanya ketika ada seorang muslim, seorang mukmin yang suka, cinta, biasa memanjangkan kukunya, maka berhati-hatilah dari ancaman Nabi alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, barang siapa yang menyerupai kuffar, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Maka memanjangkan kuku, apakah kuku tangan atau kuku kaki, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang harus atau bisa disepelekan. Karena kaitannya adalah dengan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Adatul kufar seperti itu, yaitu biasa untuk memanjangkan kuku-kuku mereka. Fitratul Islam kebalikan dari apa yang dimiliki oleh al-kufar, memendekkan kuku atau memotong kuku. Kemudian yang kelima, fitrah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah natful ibti. Al-ibti di sini dengan iskanil ba, bukan dengan kasrahnya ba, tapi iskanil ba, al-ibtu, natful ibti. Maknanya adalah an-natf berbeda dengan al-istihdad, apalagi qas. Istihdad dengan alat cukur, dengan alatnya. Kalau qas dengan gunting. Tapi kalau an-natf disebutkan di dalam lafaz Arabiyah, natf artinya adalah mencabut tanpa menggunakan alat apapun. Al-ibti maknanya adalah asy'ar, rambut atau bulu yang tumbuh di ketiak kita. Maka bulu ketiak disunnahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang merupakan fitrah dari seorang muslim, untuk mencabutnya, bukan mencukur apalagi memendekkan, dicabut. Nanti insyaallah taala akan kita bahas apakah mencabut itu sesuatu hal yang wajib ataukah sunnah atau mubah dan yang semisalnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, al-fitrah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijelaskan oleh al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, makna al-fitrah adalah an-nidhafah wa taharah. An-nidhafah wa taharah, sesuatu yang bersih, sesuatu yang mensucikan. Dan itulah hakikat fitrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lima perkara ini. Tidaklah kita diperintahkan untuk khitan, mencukur bulu yang berada di sekitar al-qubul, yang tumbuh di sekitar al-qubul. Begitu pula memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu-bulu ketiak, kecuali hal tersebut bisa memperindah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita seorang muslim yang bersih dan mensucikan dari sekian banyak kotoran-kotoran yang ada. Al-khitan contohnya. Ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membuang sekian banyak bakteri, sekian banyak kotoran yang ada di ujung bahagian kubul tersebut. Inilah fitrah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan di dalam karya beliau yang berjudul Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud pada halaman ke-161, beliau alaihi rahmatullah mengatakan al-fitratu fitratan. Yang namanya fitrah itu ada dua macam. Fitratul batin, yang pertama adalah fitrah yang berkaitan dengan al-batin, dalam, yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Wahia, kata beliau, maksud dari fitrah batin tersebut adalah tanqiyatuhu wa tathhiruhu bil inabati wat taqwa. Wahia tanqiyatuhu wa tathhiruhu bil inabati wat taqwa. Membersihkan batin kita, membersihkan jiwa kita dan mensucikannya dengan inabah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taqwa, dan dengan ketakwaan. Ini namanya fitrah al-batin, yang bisa dibersihkan jiwa kita, batin kita dengan al-inabah wa taqwa, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala karena kita tempatnya maksiat, tempatnya kekurangan, tempatnya khilaf. Oleh karenanya sering kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis fitrah yang pertama, yang kita dituntut untuk mensucikan jiwa tersebut dari segala macam kotoran. Wa fitrah yang kedua adalah, kata beliau, wa fitratu dzahir. Yang kedua adalah fitrah yang zahir, yang nampak. Tadi yang tidak nampak, yang harus kita sucikan dengan ketakwaan kita dan taubat kita kepada Allah Jalla wa ala. Yang kedua adalah fitratu dzahir, fitrah yang zahir, yang nampak. Wa hiya, maknanya adalah tanqiyatuhu wa tathhiruhu minal akdhari wal awsakh. Tanqiyatuhu wa tathhiruhu minal akdhari wal awsakhi, adalah membersihkan dan mensucikan bahagian yang nampak dari tubuh kita dari kotoran-kotoran. Membersihkan dan mensucikan bahagian yang nampak dari tubuh kita dari kotoran-kotoran. Ini dua jenis fitrah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Maka hakikat dari fitrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekali lagi bersumber pada sebuah titik yang bernama an-nidhafah, untuk kebersihan, at-tathhir, at-taharah, untuk mensucikan diri-diri kita dari kotoran-kotoran. Lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitan dan yang seterusnya, tidaklah di sini menunjukkan al-hasr, batasan, bahwasanya fitrah yang dimiliki seorang muslim hanyalah lima, tidak ada yang keenam atau bahkan tidak ada yang ketujuh. Tidak, ambillah sebuah kaidah bahwasanya bilangan yang ada di dalam lafad-lafad Nabi alaihi salatu wassalam, sabda-sabda beliau, tidak sama sekali menunjukkan al-hasr. Misalkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, thalathun, ada tiga perkara yang bisa menunjukkan seorang itu adalah memiliki sifat kemunafikan. Tiga perkara tersebut tidak menunjukkan al-hasr, batasan. Artinya, selain tiga perkara tersebut, ada di sana perkara yang keempat, ada di sana perkara yang kelima yang menunjukkan seorang itu munafik. Begitu pula al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima, tidak menunjukkan bahwasanya di sana tidak ada perkara yang keenam, tidak ada perkara yang ketujuh. Tidak, sebaliknya, ada di sana perkara yang keenam, ada di sana perkara yang ketujuh. maka hal ini tidak menunjukkan adanya al-hasr. Disebutkan oleh al-allamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, kata beliau alaihi rahmatullah, al-adadu khamsatun huna laisa hasran. Lima perkara yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam tidaklah menunjukkan batasan. Fa inna mafhumul adadi laisa bihujjah. Karena yang kita fahami dari bilangan-bilangan yang keluar dari sabda beliau alaihi salatu wassalam bukanlah hujjah bagi kita yang menunjukkan kita bisa mengingkari di sana ada perkara yang keenam dan yang ketujuh. Tidak. Bukan hujjah. Waqad ja'a fi sahihi Muslim, yang menunjukkan bukan batasan lima perkara tersebut, ada di sana perkara yang keenam, ada di sana perkara yang ketujuh dan yang seterusnya, adalah apa yang datang dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Kata al-Imam Muslim dalam menukilkan riwayat ini, waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrah fi kulli mawdhi'in ma yunasibuhu. Di dalam sahih Muslim disebutkan bahwasanya waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrah fi kulli mawdhi'in ma yunasibuhu, adalah Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan sekian banyak jenis dari fitrah pada tempat-tempat yang cocok, yang dirasa oleh beliau alaihi salatu wasallam ini tempat yang cocok untuk aku sampaikan bahwa ini merupakan satu fitrah, bahwa itu merupakan satu fitrah. Jadi sekian banyak keadaan beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, ketika ada munasabah atau satu keadaan di mana anak-anak muslimin, anak-anak sahabat beliau belum dikhitan, disebutkan khitan merupakan fitrah. Di sana ada pertanyaan apa hukum yang berkaitan dengan memanjangkan kuku tangan, kuku kaki dan yang semisalnya, beliau menyebutkan taklimul azfar fitrah, memotong kuku adalah fitrah. Dan sekian banyak keadaan, tidak hanya terbatas pada lima perkara ini. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam sahih Muslim, dalam beliau mensyarah nukilan hadis tersebut, kata Imam Muslim, atau afwan, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam musannaf beliau syarah sahih Muslim jilid yang ketiga halaman ke-147, kata beliau alaihi rahmatullah, amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun, fama'nahu khamsun minal fitrati kama fir riwayatil ukhra. Yang dimaksud dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam al-fitrah ada lima, maknanya adalah lima seperti apa yang ada pada riwayat yang lain. Di dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan asyarun minal fitrah, ada 10 yang namanya fitrah itu. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam kesempatan lain beliau bersabda asyarun, ada 10 perkara minal fitrah yang termasuk dari fitrah seorang muslim. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, walaisat munhasarah fil ashar. Maka yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut tidak juga terbatas hanya 10 saja. Banyak yang namanya fitrah. Akan tetapi bilangan sekali lagi 5, 10, 15 dan yang semisalnya tidak menunjukkan al-hasr. Intinya pada satu titik yang telah disebutkan, an-nidhafah wat-taharah. Apa yang berkaitan dengan kesucian diri kita, kebersihan badan kita, maka itu kembali kepada fitrah yang disenangi di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari jilid ke-1 halaman 351, beliau mengatakan yata'allaku bihadihil khisal, apa-apa yang berkaitan dengan perkara ini, perkara fitrah. fawaid diniyah. Di sana terdapat faedah-faedah yang berkaitan langsung dengan agama seseorang. Jadi bukan hanya sekedar kebersihan badan kita, kebersihan jasmani kita. Akan tetapi di sana ada yang namanya fawaid diniyah yang bisa memberikan manfaat kepada agama kita. Wa dunyawiyah. Dan ada juga dari fitrah tersebut yang bisa memberikan manfaat kepada perkara-perkara duniawiyah. Minha, di antara manfaat duniawiyah yang bisa dirasakan seorang yang mengamalkan fitrah tersebut adalah tahsinul hay'ah, memperindah keadaannya, memperindah dirinya. Wa tanziful badani, dan membersihkan jasmaninya. Wal ihtiyatu lit taharah, dan selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Wa mukhalafatu syi'arul kuffar, dan di antara manfaat yang berkaitan dengan agama seseorang adalah ketika dia bisa menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Karena ketika kita menyelisihi kebiasaan kuffar, atau mungkin kita lebih sempit lagi, menyelisihi kebiasaan para mubtadi'ah ad-dallin, kita di sana mendapatkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelisihi apa yang ada di sisi mereka, berarti kita telah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita menyelisihi kuffar, berarti kita telah menghidupkan cahaya Islam. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Diberikan ajr, balasan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang berikutnya kata Al-Imam Ibn Hajar di dalam Al-Fatah adalah imtithalu amri syari', ini yang paling penting, yaitu ketika seorang merealisasikan, mempraktekkan apa yang telah diperintahkan oleh syari', apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk kepada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang kepada kalian dari perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambillah, kerjakanlah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, al-fitrah. Kita mensucikan badan kita, membersihkan badan kita dari sekian banyak kotoran. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wasallam, maka tinggalkanlah. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Fath. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, untuk menutup majlis pada malam hari ini, kita akan menyebutkan ikhtilaf yang ada di kalangan para ulama, perselisihan yang khafif, perselisihan yang ringan yang terjadi di kalangan para ulama dari apa yang berkaitan dengan hukumul khitan, hukum khitan tersebut. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka ada yang memiliki pendapat bahwasanya al-khitan wajib untuk seluruh muslim dan muslimah. Ada pula yang berpendapat khitan wajib hanya untuk seorang muslim tanpa muslimah. Ada pula yang sebaliknya. Maka berangkat dari khilaf yang seperti ini, mereka juga berselisih pendapat. Jika wajib bagi seorang muslim ataukah muslimah, lantas kapan mereka harus melakukan khitan tadi? Kapan mulai wajibnya? Maka ini buah dari khilaf yang terjadi. Kapan waktu wajibnya seorang insan, seorang manusia untuk dia melakukan al-khitan? Maka yang rajih di dalam permasalahan ini, seperti yang telah saya isyaratkan di awal majlis tadi, bahwasanya al-khitan adalah sesuatu yang wajib untuk ar-rijal, untuk laki-laki. Dunan nisa, dan tidak wajib untuk para wanita. Hal ini berdasarkan apa yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau memerintahkan untuk ar-rijal melakukan khitan. Akan tetapi ketika datang perkara ini atau perintah ini kepada an-nisa, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan at-takhyir, pilihan. Jika mereka mau silahkan, jika tidak silahkan. Ar-rijal tidak diberikan pilihan. Seluruhnya mereka, yang namanya ar-rijal, laki-laki harus melakukan khitan. Tapi an-nisa, para wanita, at-takhyir, diberikan pilihan. Boleh. Dan tujuannya pun berbeda. Seperti yang mungkin telah kita ketahui bersama. Dan mungkin sebahagian ikhwah yang berada di kesehatan telah mengetahui ini. Jika pada ar-rijal, tujuannya adalah menghilangkan sekian banyak kotoran yang ada di ujung dari al-qubul tersebut. Kulit yang tidak berfaedah. Maka bahagian depan dari al-qubul tadi dihilangkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Tujuannya membersihkan kotoran. Ketika tidak dibersihkan kotoran akan menjadi madarrah. Akan menjadi madarrah bagi orang tersebut. Dan ini ma'ruf. Jika tidak dibersihkan, tidak dipotong, maka akan menjadi kemudaratan bagi dirinya. Adapun pada An-Nisa, tujuannya adalah untuk takhfif asy-syahwah. Untuk meringankan atau meminimalisir syahwat mereka. Karena apa yang ada di bahagian kubul para An-Nisa, jika dibiarkan, maka apa yang ada di sisi mereka dari asy-syahwat akan sangat tinggi sekali. Akan tetapi jika dipotong, bukan seluruh bahagian, akan tetapi hanya bahagian ujungnya saja, itu akan meminimalisir syahwat yang ada di sisi mereka. Jadi tujuannya berbeda, bukan untuk membersihkan kotoran. Jadi ketika tidak dikhitan pun mereka tidak akan memudaratkan apa yang ada di sisi An-Nisa. Berbeda dengan Ar-Rijal. Kalau tidak dikhitan, maka akan memudaratkan para rijal. Maka berangkat dari maslahat dan madarah yang ada pada rijal An-Nisa, begitu pula tujuan khitan pada rijal dan Nisa yang berbeda, maka diambillah hukum bahwasanya perkara ini wajib, yaitu khitan adalah wajib untuk ar-rijal duna An-Nisa. Adapun apa yang berkaitan dengan waktu wajibnya seorang rijal untuk khitan adalah yang berkaitan dengan al-bulugh. Kapan dia baligh, maka disitulah dia memiliki kewajiban untuk khitan. Dan di sini ada sebuah nasihat yang ingin saya nukilkan dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini sekaligus menutup majelis kita pada malam hari ini, yang mana beliau memberi nasihat atau saran bagi para rijal, khususnya mungkin aulad, anak-anak kecil yang belum dikhitan. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa ammal khitan fa fi'luhu fi zamani sughri afdal atau sighari, na'am. Fa ammal khitan fa fi'luhu fi zamani sighari afdal. Adapun khitan, maka jika dilakukan pada saat dia masih kecil, maka ini adalah sesuatu yang afdal, yang lebih utama. Jadi beliau tidak menafikan kewajiban khitan pada baligh. Seorang yang baligh wajib dia khitan. Seperti wajibnya dia sholat, seperti wajibnya dia berpuasa, wajib dia khitan ketika dia telah baligh. Akan tetapi ketika dia ingin memiliki sebuah afdaliyah, sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih baik dan lebih meringankan dia, insyaallah ta'ala akan diisyaratkan oleh beliau, maka lakukanlah khitan pada saat masih kecil, sebelum baligh. Li'annahu, kata beliau, karena asbaqu ilal khairi, karena ketika kebaikan tersebut semakin cepat dia lakukan, maka kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang menghampiri dirinya pun akan semakin cepat. Wa asra'u bur'an, dan akan semakin cepat pula gugur kewajiban yang ada pada dirinya. Asbaqu ilal khair wa asra'u bur'an. Alasannya adalah karena lebih cepat seorang melaksanakan kebaikan tersebut al-khitan, maka lebih cepat kewajiban yang ada pada dirinya gugur. Jadi dia tidak perlu memikirkan kewajiban untuk khitan lagi karena telah dia lakukan ketika masih kecil. Wa aqallu alaman, dan alasan yang berikutnya adalah biasanya dominannya ketika masih kecil di khitan, kata beliau, aqallu alaman, rasa sakitnya sedikit. Tidak seperti ketika sudah baligh, aqallu alaman. Ini alasan yang berikutnya. Wala yu'akhir anil bulugh. Jadi ada tiga alasan yang dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih cepat untuk melakukan kebaikan, yang kedua lebih cepat menggugurkan kewajiban pada dirinya, dan yang ketiga adalah rasa sakit yang akan dia rasakan akan semakin kecil dan semakin sedikit. Wala yu'akhir anil bulugh, dan ketika dia sudah balig maka tidak boleh lagi diakhirkan sampai kapanpun. Maka dia harus segera khitan ketika telah baligh, karena itu merupakan kewajiban yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat beliau alaihi assalatu wassalam. Ini khawatir fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, yang alhamdulillah berarti kita telah menyelesaikan bab ini, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, babu al-janabah. Di dalam nuskhah lain disebutkan bab al-ghusli wa al-janabah. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.